إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، barakallahu fikum. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Rabbuna jalla fi'ula yang telah ciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Tak cukup hanya demikian, dengan kasih sayangnya Allah Rabbul Alamin kepada kita, agar kita di kehidupan dunia ini bahagia, Allah Subhanahu wa taala karuniakan pula kita, Allah ciptakan bumi yang terhampar dengan segala isinya agar bisa dikelola oleh anak manusia. Bahkan tak cukup sampai di sana, Allah taala bimbing kita agar hidup kita di kehidupan yang bernama alam dunia fana ini bahagia pula setelah kita meninggalkannya, yakni di hari akhirat kelak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bukanlah mengajarkan perkara dunia, tapi Rasul mengajarkan kita bagaimana menyikapi dunia dengan segala pernak-perniknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini agar manusia ini merasa bahagia setelah diberikan panduan-panduan wahyu. Allah Subhanahu wa taala ternyata juga menciptakan manusia ini memiliki hawa dan nafsu, memiliki keinginan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada asyahawat, keinginan, minan nisa, terhadap wanita-wanita, istri, walbanina, dan anak-anak, sehingga kalaulah seorang tidak sayang kepada anaknya, kiranya kita manusia ini tidak akan berkembang. Tetapi Allah titipkan kasih sayang dan keinginan kepada wanita, Manakala lahir anak-anaknya, kita sayang kepada anak-anak kita. Ini karunia Allah Ta'ala. Wal qanatiril muqantarah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga karunia kepada manusia. Indah di pandangan manusia ini harta benda. Harta benda yang banyak. Minadz dzahabi wal fidda. Berupa emas dan perak. Manusia cinta kepada emas, senang kepada perak dan lain sebagainya. Demikian juga manusia senang kepada uang. Ada uang emas, dinar, ada uang perak dan lain sebagainya. Allah Ta'ala yang karuniakan rasa itu. Kambing tak punya rasa ini. Bapak berikan, diletakkan di hadapan kambing uang 10 juta, kambing tak ada rasa ini. Tapi manusia tidak. Wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dari mana juga Allah Ta'ala menghiasi manusia ini punya rasa suka kepada kuda-kuda pilihan. Di mana kuda dahulu fungsinya adalah untuk kendaraan. Hari ini manusia juga suka kepada kendaraan. Demikian juga manusia diberikan Allah Ta'ala suka kepada hewan-hewan ternak. Di mana orang kalau punya kerbau sekian banyak, senang hatinya. Punya ternak kambing, dia bahagia. Wal harath. Demikian juga kepada sawah ladang. Kebun dia yang luas. Saudaraku yang kucintai kepada Allah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan-kesenangan hidup kehidupan dunia ini. Allahu Akbar. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Di saat-saat Allah Ta'ala menyebutkan bahwa manusia dihiasi pandangannya, suka kepada segala hal yang telah disebutkan itu, berupa perkara-perkara dari dunia ini, harta, anak, istri, kendaraan, kebun, sawah ladang dan lain sebagainya, Allah Ta'ala tutup ujung ayat ini, di mana Allah Ta'ala ingin mengingatkan manusia, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebaik-baik tempat kembali. Apa itu? Sorga yang lebih baik daripada segala yang Allah Ta'ala telah sebutkan yang ada di alam dunia ini. Saudaraku yang kucinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah segala hal yang kita dapati di dunia ini, segala hal yang kita sukai di dunia ini, jangan sampai membuat kita sengsara di hari akhirat kelak. Di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan tiada tara. Tapi tempat kita setelah kita mati melalui proses yang panjang bermula dari alam kubur sampai setelah hari kiamat di padang mahsyar dan lain sebagainya, tempat terakhir kita hanya ada dua. Kalau tidak ke sorga, ke neraka. Segala kecintaan kita terhadap pernak-pernik dunia ini jangan sampai menghantarkan kita kepada neraka. Dan segala yang kita sukai ini hendaklah kita menghantarkan kita ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bukankah doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan lepaskan kami dari siksa neraka. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia itu dengan ilmu dan amal saleh, dan kebahagiaan di akhirat adalah mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Seorang tak akan peroleh surga yang penuh dengan kenikmatan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Karena itu, segala keinginan dan kecintaan kita terhadap yang telah Allah titipkan di dada kita, yang Allah telah titipkan di hati kita, cinta kepada segala pernak-pernik dunia ini, hendaklah kita jalani, hendaklah kita sikapi dengan ilmu dan amal. Saudaraku yang kucintai karena Allah, kita tidak akan lepas dari perdagangan. Kita akan tidak lepas dari perniagaan, dari kebun, dari ternak, dari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita ini. Dan ini Allah Ta'ala halalkan. Allah Ta'ala halalkan. Karena itulah di mana saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji hamba-hambanya. Orang-orang yang memperhatikan apa yang ia sukai dari pernak-pernik dunia ini dan ia ambil dengan cara yang halal. Dalam perdagangan dan di dalam makanan misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan hasil jerih payahnya sendiri. Tidak ia dapatkan dari hasil menipu dan tidak ia dapatkan dari hasil-hasil rishwah dan lain sebagainya. Dan sebagian ulama menyebutkan makna hadis ini adalah dari hasil pekerjaannya yang mengeluarkan keringat. Dan sesungguhnya kata Rasulullah SAW, wa inna nabiyallahi Daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah Ta'ala Daud, ia makan dengan hasil tangannya sendiri. Saudaraku yang kucintakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa sebaik-baik harta adalah milik lelaki yang saleh. Ya, itulah harta. Harta yang baik adalah milik lelaki yang saleh, yang didapatkan dengan cara yang saleh, yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang saleh. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini dengan cara halal lagi baik. "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. "Innahu lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Perhatikan ayat ini. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan makanlah di bumi ini dari yang halal lagi baik, lalu Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, jangan ikuti langkah syaitan. Allah Ta'ala tak sebut jangan makan yang haram, tidak. Tapi yang Allah Ta'ala sebut setelah makan yang baik, halalan tayyibah, halal lagi baik, jangan ikuti langkah syaitan. Berarti syaitan akan senantiasa menggelincirkan manusia. Tidak senang manakala manusia berada dalam pekerjaan-pekerjaannya yang halal, memakan makanan yang halal lagi baik. Syaitan akan senantiasa membisikkan untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram atau syubhat. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, harta yang haram hari ini, kalau orang-orang yang mengatakan mencari yang haram saja susah apalagi yang halal, tidak. Semua yang ada di bumi ini Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Justru yang halal itu yang banyak dan lebih mudah untuk dicari. Tapi kadang kehidupan ini Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, Allah uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalnya. Soal interaksi harta ini, saudaraku yang kucintai karena Allah, di mana para ulama menjelaskan kepada kita, kita tidak akan terlepas dari interaksi. Maka untuk perkara perpindahan harta kita dari si fulan kepada si alan, ada ketentuan-ketentuan yang membuat harta, perpindahan satu harta dari seorang kepada yang lain itu agar dia barokah, agar dia halal menjadi halalan thayyibah. Inilah disebutkan oleh para ulama dengan syarat dan rukun jual beli. Secara singkat, di mana para ulama telah menjelaskan kepada kita syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, yang menjual harus balik, yang membeli juga harus balik. Yang kedua, akil, berakal, tak boleh jual beli dengan orang gila. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Jenis tidak ada paksaan ini bermacam-macam, atau bentuk jenis tidak ada paksaan ini bermacam-macam. Di antaranya ada seorang guru dengan muridnya. Gurunya menjual barang, lalu dia jumpa dengan muridnya. Karena murid ini segan, ini gurunya mau tidak mau dia beli juga barang itu. Maka ini masuk dalam kategori ada paksaan. segan dia. Yang kedua, misalkan ada seseorang yang mungkin berhutang kepada orang lain, atau kita memiliki piutang kepada orang lain. Manakala kita ingin membeli barangnya, atau orang yang berhutang itu ingin membeli barang kita, maka dari sini kadang-kadang segan kita sudah berhutang kepadanya. Maka dalam bab ini, dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori paksaan. Ada keterpaksaan hati kita. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali perdagangan yang saling merelakan. La ilaha illallah. Makanya dalam bab pinjam meminjam, kata para ulama, pinjam meminjam adalah bab tolong menolong. Maka tidak boleh ada akad pinjam meminjam dan disertai juga dengan akad jual beli. Dan ini rinciannya tidak kita sebutkan pada khutbah Jumat ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah SWT, detil-detil contohnya. Hendaklah kita memahami dari durus para ustaz-ustaz kita, ceramah-ceramah mereka yang banyak, atau kita buat pelajaran sendiri agar antaradid minkum. Saudaraku yang kucintai karena Allah, atau mungkin bawahan kepada atasan, atasan kepada bawahan, segan kita. Dan ini banyak yang terjadi, banyak terjadi di kehidupan-kehidupan kita. Kemudian adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini ada dengan kata dan ada dengan perbuatan. Ini menjadi ijma' para ulama. Dan barang yang kita jual itu adalah barang yang halal, suci, bebas dari najis. Dan hari ini najis itu banyak. Saudaraku yang kucintakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mungkin halalnya itu dari sisi ainnya, bendanya, benda halal, atau dari cara mendapatkannya, apakah cara yang halal atau tidak. Dan ini bukan hanya dalam jual beli, dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Maka di antara cara atau bentuk, di antara bentuk yang disebutkan oleh para ulama kepada kita, tidak halalnya pekerjaan kita, manakala kita bekerja di satu tempat dan kita telah memulai pekerjaan di sana dengan cara rishwah, menyogok. Di antara bentuk menyogok, kita menggunakan ijazah yang bukan milik kita. Atau kita menggunakan cara lain dengan memberinya uang. Ya, bukan hanya tes, tapi tas juga. Maka ini di antara bentuk-bentuk yang dijelaskan oleh para ulama yang pada kesempatan ini saya tidak menyinggung detailnya. Tapi saya ingin mengajak saya pribadi dan kita bersama untuk kembali berpikir, apakah pekerjaan saya pekerjaan yang halal. Kemudian jelas barangnya, jelas pula harganya. Dan di sana saudaraku yang kucintakan Allah, kita harus menjual, kalau seorang penjual harus menjual barang yang menjadi milik kita. Belum milik kita, belum boleh dijual. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan jual barang yang bukan menjadi milikmu. Dan di banyak contoh-contoh serta kaedah-kaedah yang lain lagi di sana. Seringkali kadang-kadang seorang pedagang yang manakala ingin mendapatkan keuntungan dari dagangnya tanpa terasa, tanpa ya, ingat lagi, karena memang sudah terbiasa, akhirnya dia berbohong. Ataupun seorang pedagang yang bertanya kepada seorang petani, barangmu bagus kah? Ini bagus sekali, bahkan saya menengok belum ada yang lebih bagus dari ini, padahal dia sudah pernah melihat yang bagus dari itu. Atau kadang-kadang pedagang mengatakan, manakala dia pula menjual barang dagangannya, dia berkata, modalnya saja saya sudah kena. Padahal tidak. Maka ia masuk dalam kategori riba. Ahallallahul bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan yang perlu kiranya kita merenungi, apakah pekerjaan kita sudah pekerjaan yang halal atau pekerjaan kita pekerjaan yang haram. Apakah transaksi kita transaksi yang halal ataukah transaksi kita transaksi yang haram. Belum lagi soal akad di awalnya harus jelas dan lain-lain sebagainya. Sebab kita khawatir, di mana Rasul mengabarkan, ya Ka'ab bin Ujrah, kata Rasulullah kepada salah seorang sahabat, tidaklah satu daging yang tumbuh dari yang haram, melainkan fannaru awla bihi. Sesungguhnya neraka lah yang lebih layak untuk daging yang tumbuh dari yang haram tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan satu hadis. Idza sahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina dan riba telah merajalela di satu tempat, maka berarti penduduk kampung atau tempat itu telah menghalalkan azab Allah. Pada kesempatan ini, saya mengajak diri khatib dan moga memberi iktibar bagi kita bersama. Dan ini hanyalah sekedar mengingatkan bahwa sesungguhnya perkara riba adalah perkara yang besar dan teramat sangat besar ancamannya. Para ulama telah menjelaskan dan telah meriwayatkan sejumlah hadis yang ancaman-ancaman terhadap perkara riba ini. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, harta riba hilang keberkahan darinya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqah. Allah menghapuskan riba dan melipat gandakan sedekah. Padahal sedekah akan mengeluarkan harta kita, akan berkurang secara zahirnya, tapi Allah Ta'ala sebut akan melipat gandakan. Dan riba adalah melipat gandakan harta secara zahirnya, tapi Allah Ta'ala sebut akan hapus. Hapus apa? Keberkahannya, kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Yang kedua, orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah sendiri yang menyebutkan ini, alladzina ya'kuluna ar-riba. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi. Orang-orang yang memakan harta riba, dia di hari kiamat kelak tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya alladzi yatakhabbathu asy-syaitan, seperti orang yang kerasukan syaitan, orang teler, orang seperti yang sedang mabuk, seperti kerasukan syaitan. La ilaha illallah. Padahal dia tidak kemasukan syaitan. Alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi. Seperti orang yang kerasukan syaitan. Sebagaimana hari ini dia, kalau kita lihat dengan pandangan yang benar, dengan hati yang dipenuhi iman, dia juga seperti orang kerasukan syaitan dengan harta riba yang sedang ia geluti. Harta riba, di antara mudarat berikutnya, orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah dengan berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga ia tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dia akan dilempari dengan batu dan dia berenang dalam sungai darah. Coba bayangkan, dan itu ada di neraka yang penuh dengan siksaan. Orang yang berinteraksi dengan riba, Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang keluarkan dari harta riba tersebut, Dan sejatinya harta riba itu, ya, manakala memang itu adalah harta riba, kemudian itu bukan menjadi hak kita dalam syariatnya, tapi mesti kita buang. Dan cara buangnya bukan untuk buat masjid, bukan untuk buat tempat ibadah, tapi hanya buat tempat sarana-sarana umum. Orang yang berinteraksi dengan riba, pemakan harta riba, tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Orang yang berinteraksi dengan riba, memakan harta riba, menyebabkan hatinya menjadi keras. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Semakin lama dengan riba, maka akan semakin tertutuplah hati kita. Saudaraku yang kucintai karena Allah, sesungguhnya dalam hati, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Manakala buruk dia, buruk pula seluruh jasad kita. Dan itu adalah hati. Maka manakala hati sudah menjadi beku dan keras, la ilaha illallah wal-iyadzu billah, badan yang tumbuh dari harta riba atau yang haram lainnya akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya Ka'ab, kata Rasulullah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru awla bihi. Hai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah satu daging yang tumbuh dari harta yang haram melainkan neraka lah yang lebih layak baginya. Orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Allah melaknat, Rasul melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul melaknat orang yang memakan riba, wa muqilahu, orang yang menjadi wakil riba, wa katibahu, dan orang yang menjadi juru tulis riba, wa syahidaihi, dan orang yang menjadi saksi untuk perkara riba, wa qalahum sawa, Dan Rasul menyebutkan itu dosanya sama saja sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hari mungkin ada seorang yang menempel-nempelkan iklan riba di rumah Anda, di rumah kita, di depan pohon di rumah kita, di dekat pohon di depan rumah kita. Tidak kita buang, tidak kita cabut, tidak kita hilangkan. Anda akan mendapatkan dosa seperti dosa yang mereka lakukan. La ilaha illallah. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina. Dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa ya'lamu ashaddu min 36 zina. Di mana Rasul menyebutkan satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui bahwa di dalamnya adalah hasil riba, dosanya seperti lebih dahsyat daripada melakukan zina sebanyak 36 kali. Dan kita tidak akan mengecilkan apa yang menjadi yang sudah dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Dan dosa zina adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Tetapi ternyata pemakan riba, dosa mereka lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. La ilaha illallah. Dosa zina dosa besar. La ilaha illallah. Dan paling ringan dosa makan riba itu, ya, seseorang sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Ar-riba salah satu seba'una baban aisaruha mislu ayyan kihar rajulu ummahu wa in arba riba irdur rajulil muslim. Riba itu 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dengan dosa menzinai ibu kandungnya sendiri. La ilaha illallah. Tidakkah kita ngeri? Hari ini di antara kita ada yang sudah wafat ayah dan ibunya. Antum bayangkan, saudara-saudara bayangkan, kita berbuat riba sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. La ilaha illallah. Apakah kita tega memperlakukan itu kepada ibu kita? Wal'iyadz billah. Jauhi riba, saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah, syaitan tidak akan ambil diam. Senantiasa akan terus menggoda anak manusia, di mana ia akan membisikkan ke dalam hati kita untuk, kalau saya nanti lepaskan dari riba ini, apa dan bagaimana lagi pekerjaan saya? Apa yang akan saya lakukan? Ingatlah saudaraku, sesungguhnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan dia rizki dari sesuatu yang tidak ia sangka-sangka. Kalau rumah kita punya pintu, rizki tak punya pintu. Kalau pekerjaan kita kadang-kadang mungkin misalkan yang mencari ikan, jala, alat tangkap ikan kita itu punya tempat lubang-lubang yang akan ikan di sana. Dan itu bisa dihitung padahal kita enggak pernah menghitungnya. Tetapi sesungguhnya rizki Allah Ta'ala tidak ada pintunya. Artinya dari manapun rizki itu akan bisa datang. Tergantung kita mau enggak kita melepaskan dari perkara itu. Karena itulah Rasul memotivasi kita. Barang siapa yang ingin melepaskan, bertekad melepaskan dirinya dari yang haram, dan itu karena Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Bersabar doai saudaraku. Lebih baik kita menyandarkan segalanya kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah, yakin kepada rizki Allah Ta'ala, daripada kita senantiasa bergelimang dengan dosa besar. Atau hendaklah kita senantiasa menghindari selalu dari dosa besar, dosa riba, dosa memakan harta yang haram, dosa berinteraksi dengan yang haram. Dan di antara bentuk ijma' ulama kontemporer, ulama mu'asirin, ulama belakangan, di antara bentuk kesepakatan mereka bahwa bunga bank konvensional dan yang sejenis dengannya adalah riba yang Allah Ta'ala haramkan. Maka oleh karena itu, jangan malu. Kadang hidup kita ini, Allah Ta'ala terlambat beri hidayah. Tapi berleha-leha kita di dalam kemaksiatan dan kebatilan. Senantiasa kita terus mau memperturuti bisikan-bisikan syaitan. Kita khawatir boleh jadi esok hari kita meninggal dunia. Boleh jadi nanti malam kita tinggalkan alam dunia yang fana ini. Silakan bermusyawarah kita dengan kawan. Itulah sebabnya Rasul pernah mengatakan, hak muslim atas muslim yang lain, apabila anda minta nasihat, berilah dia nasihat. Minta nasihat kepada kawan, minta nasihat kepada handai taulan, apa kiranya lagi? Tidak mungkin kiranya Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala jamin rizki kita, tidak mungkin itu tidak akan kita dapatkan. Bahkan satu hari Rasul mengumpulkan para sahabat. Rasul mengatakan, bahwa Jibril mengkabarkan kepada dirinya bahwa manusia tidak akan mati kecuali rizkinya telah habis di dunia ini. Kita hidup bersama rizki kita. Karenanya Allah Ta'ala katakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُكَهَا. Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala telah jamin rizkinya. إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غوطة يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأكم رجم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.